A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati al-musyarikina wal-mustami'in lidarsi al-lugha al-arabiyya lighairi an-natiqina biha ma'izatina Hidayah FM. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk mempelajari bahasa Arab dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk bisa aktif dalam talabul ilmi ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, kita harap pada semua peserta yang memiliki buku bahasa Arab, hendaklah kita sama-sama saling belajar membaca dan menulis dari pelajaran kita atau dari tamarin, latihan-latihan yang telah kita lewati, karena pelajaran kita ini hari demi hari bertambah dan pengetahuan kita akan bertambah juga, karena dengan musalsalnya berurutannya para peserta dan para pendengar dalam mempelajari bahasa Arab ini tentu akan menambah kemahiran, kepintaran peserta dalam berbicara dan menulis dan juga dalam kaidahnya untuk muhadasah. Kita mempelajari bahasa Arab ini tujuannya adalah supaya bisa mengucapkan atau menguasai percakapan dan menguasai mufradat, vocabulary, dan juga muhadasah atau conversationnya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pertengahan dari buku juz awal ini pada pelajaran ke-12. Dengan itu kita minta kepada para peserta dan juga para mustami'in untuk membuktikan dan mempraktikkan. Kalau tidak bisa dipraktikkan di rumah masing-masing dengan keluarga, tentu praktiknya juga bersama kita pada waktu ini untuk membaca dan mengisi tamarin yang akan kita lewati. Baiklah, kita ulang dari tamrin sani dari pelajaran ke-12. Ad-dars sani fi tamrin as-sani. Ad-dars sani asyara min tamrin as-saniyah. Min tamrin as-sani. Perintah dari tamrin as-sani ini adalah iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil misal. Bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat yang di bawah ini, yang berikut ini. Kemudian baca kembali setelah merubah munadahnya sebagaimana yang ada tertera pada contoh di bawah ini. Munada adalah isim setelah ya al-munada, ya an-nida. Isim setelah ya an-nida, ya adalah harfun nida, ya harfun nida, dan isim setelah ya dinamakan munada, munada. Nah, perintahnya adalah untuk merubah munada sebagaimana yang kita lihat pada contoh. Misal, aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi, ya abi, ya harfun nida, abi munada. Yang kedua, aina qalamuki ya ummi, munadanya kita ganti kepada muannas, yakni ummi. Yang pertama munadanya abi, yang kedua kita ganti kepada ummi. Begitu juga contoh kedua, aina qalamuka ya Ahmad, jawabannya. Kemudian yang kedua, aina qalamuki ya Aminatu, aina qalamuki ya Aminatu, a'indaka qalamun ya Muhammad. Contoh yang kedua, a'indaka qalamun ya Muhammad, a'indaki qalamun ya Aminatu. Muhammad diganti dengan Aminah, dhamir muttasil. A'indaka kepada muzakkar, kalau kepada muannasnya a'indaki, a'indaki qalamun ya Aminatu. Naam. Insyaallah tamrin yang kedua ini kita ulang dan kita lanjutkan kepada, teruskan pada tamrin rakmu salis, tamrin as-salis. Sekalian kita baca rakmu as-salis, tamrin as-salis. Annis al-fa'il, annis al-fa'ila fi kullin min al-jumalil atiya. Annis muannaskan, yakni jadikan fa'il dari setiap contoh di bawah ini menjadi muannas. Fa'il yang muzakkar dijadikan fa'il muannas. Contoh, misal kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammadun fa'il dari fi'il kharaja, ini muzakkar. Kemudian kita ta'niskan, kena perintah di sini annis al-fa'il, kita muannaskan fa'ilnya. Seperti contoh di sebelahnya, kharajat Aminatu minal baiti, kharajat Aminatu. Kalau yang muzakkarnya kharaja Muhammadun, kalau muannasnya kharajat Aminatu. Itu perintah daripada latihan nomor 3. Kita himbau para peserta yang selalu aktif dan juga para peserta yang belum pernah, dan mungkin juga para mustami'in, juga kita harapkan untuk aktif dan bersama-sama mencoba dan mempraktikkan kemampuan kita masing-masing. Kita mulai daripada tamrin as-sani, kemudian as-salis. Naam. Tafadhal ya Abah Ismail. Naam, jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan keterangan atau mukadimahnya dari pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sahabat ideh rahimakumullah, silakan kami mengundang partisipasi dari antum semuanya di 0761765255. Baiklah, sudah ada penelpon perdana di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Izzah di Tiong. Masyaallah. Ya, Abu Izzah di Jalan Tiong. Tafadhal, Abu Izzah. Syukran ya, Akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Aina qalamuka ya Abi? Aina qalamuki ya Ummi? A'indaka qalamu ya Muhammad? A'indaki qalamu ya Aminatu? Aina baituka ya Sayyidi? Aina baituki ya Sayyidati? Ya Ustazi. Oh, beda bukunya. Sayyidi di sini, Ustaz. Juz berapa, Ustazah, Bapak? Ya, Ustazu ya. Juz berapa, Bapak? Juz berapa? Kok beda? Beda sih, ada satu-satu beda kayaknya. Ini cetakan keberapa ini? Enggak sama. Juz awal kan? Hah? Juz awal kan? Iya, betul. Ayo. Beda sikit. Nam, tepat dah. Nam. Maknanya sama. Nam. Silakan. Ahazab daftaru laka ya Ali. Ahazab daftaru laki ya Fatimatu. Nam. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Aina abuka ya Khalidun? Aina abuki ya Khadijatu? Naam. A anta maridun ya Khaliyu? Ya Khali. Ya Khali. A anta maridun ya Khali? A anti maridun ya khalati? Naam. Aina baituka ya ammi? Aina baituki ya ammati? Alaka akhun ya Hamidun? Alaki ukhtun ya Su'adu? Madha indaka ya akhi? Naam. Madha indaki ya ukhti? Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayki ya ummi. Naam. Ahsan. Lanjutkan. Istamir. Tamrin as-salis. Kharaja Muhammadun minal bayti. Kharajat alulatu minal bayti. Naam. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Naam. Zahabat mudarrisatu ilal fasli. Naam. Zahaba abi ilal mustasfa. Zahabat ummi ilal mustasfa. Naam, ahsan. Jalasat talibatu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Naam. Kharaja. Kharaja akhi minal bayti. Nah. Kharajat ukhti minal bayti. Kharajat ukhti. Kharajat ukhti. Kharajat ukhti minal bayti. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Naam, Abu Izzah. Ya, Ustaz. Khalun, apa arti khalun? Khalun. Yang di mana Ustaz tulisannya? Nomor 6, Tamrin Asani. A anta maridun ya Khali? Apa arti Khali? Adakah engkau sakit ya? Dikasih ya. Khalun. Akhul Berarti Khalun ya. Khalun. Belum, saudarinya ibu. Panggil apa sama saudarinya ibu? Akhul Al khal. Oh. Saudara ibu. Khal paman. Ya. Yang perempuan. Yang perempuannya. Oh. Amatun. Ya. Kalau khalun. Kalau kita. Itu saudaranya. Ibu. pamannya. Kalau khalatun apa bibi. Apa sama ammi, ammati itu, Ustaz? Kalau ammun, itu dari sisi ayah. Bapak, ayah, oh. Saudaranya ayah, dan ammah, saudarinya ayah kita. Kalau khal, dari bagian ibu. Dan khalah, al-khal, paman dari bagian ibu itu. Al-khalah, itu bibi dari bagian ibu kita. Gitu ya, Ustaz. Kalau kholi, apa artinya? Kholi berarti paman sebelah ibu itu tadi kan? Paman saya. Paman saya. Kalau paman kamu? Kholun, dia kholun ya, tambah ya nisbah itu ya. Ya apa? Ya apa namanya, Ustaz? Domir. Ya, domir. Kata pemilik ya. Untuk ya, ya menunjukkan. Untuk saya ya. Kepemilikan ham. Paman kamu? Holuka. Paman dia? Holuka. Paman dia? Holuhu. Paman dia perempuan? Holuha. Kalau amun? Paman dia, bapak. Paman saya gitu. Ami. Dia? Ammahu. Ammuhu. Ammuhu, nam. Ammuhu. Untuk kamu ya? Ammuka. Ammuka, nam. Ahsan. Kemudian, Abu Izza. Ya, Ustaz. Khoroja. Pi'il apa? Madi. Pi'il madi. Mabniyun alal fathi. Nam. Jazakallah khairan ahsan ta Abu Izza di Jalan Tiung. Jazakallah khair. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, di sini kita melihat telah masuk kepada bagian fi'il. Contoh nomor 3 ini atau tamrin nomor 3 ini telah menggunakan fi'il. Fi'il yang kita gunakan di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il atau kata kerja yang telah terjadi, yang telah kita lakukan. Fi'il madhi adalah pekerjaan yang telah lampau. Namakan fi'il madhi. Fi'il madhi mabni. Dan mabni bukan mu'arab. Jadi yakni mabni. Insyaallah akan kita bahas pada pelajaran berikutnya tentang fi'il. Di sini hanya masuk sedikit sekilas tentang fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il atau kata kerja yang telah lampau. Pekerjaan yang telah lampau. Madhi artinya telah lewat. Yani telah lampau. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja fi'lun madhi mabniyun alal fathi. Fi'lun madhi mabniyun alal fathi. Fi'il madhi mabni, barisnya di atas kharaja, yakni barisnya di atas fatha. Mabniyun alal fathi. Muhammadun, karena setiap fi'il tentu ada fa'ilnya. Setiap fi'il, kata kerja tentu ada yang mengerjakannya. Yakni Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Alamat marfu'nya adalah dhamma di akhir. Yakni Muhammadun. Min harful jar mabniyun ala sukun. Al baiti ismun majrurun bimin, isim yang majrur dengan min. Walamatu jarrihi, alamat jarnya adalah kasrah, kasratun fi akhirihi, baris bawah di akhir al baiti. Itu cara mengirab fi'il madi dan fa'il dan juga isim yang majrur dengan huruf jar. Dan juga tata cara membaca yang kedua adalah contohnya pada zahaba al-mudarrisu ilal fasli. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Kemudian kita robah kepada muannas, zahabat, yakni al-mudarrisatu zahabat, karena ta di sini tau ta'nisnya barisnya mati, sukun barisnya mati, zahabat, zahabat ada ta'nya mati, zahabat al-mudarrisatu karena ta'nya sukun kemudian alif lam sukun, maka boleh kita kasrohkan sukun yang pertama. Boleh kita kasrohkan sukun yang pertama, yaitu ta tadi, zahabatit, zahabatil mudarrisatu, zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Sebagaimana pada tamrin nomor 4 dicontohkan di situ. Coba kita lihat, ta'ammal ma yali, perhatikan contoh berikut ini. Jalasat at-talibatu. Boleh kita baca jalasatit talibatu. Karena ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama kita kasrohkan. Zahabatit, zahabatil mudarrisatu. Atau jalasatit talibatu. Tidak perlu lagi kita membaca kalau kita putus-putuskan jalasat al-mudarrisatu. Boleh kita langsungkan jalasatil mudarrisatu atau jalasat at-talibatu. Tentu susah kita untuk memutuskannya. Jalasat at-talibatu. Kalau kita untuk bisa untuk menyambungnya, kita kasrahkan jalasatit talibatu. Sebagaimana yang tertera pada contoh tamrin ar-rabi'. Insyaallah para peserta dan para pendengar telah memperhatikan pada contoh nomor 4 ini, insyaallah paham. Kita praktekkan pada tamrin as-salis ini. Zahaba menjadi zahabat. Kalau zahaba jalasa menjadi jalasat, jalasatit pada muannasnya. Naam, tafadhal. Ya, demikian tadi sahabat Hidayah tambahan materi dari Al-Ustaz. Dan berikut ini sudah ada penelpon yang kedua. Kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan tafadhali Ummu Hasbi. Naam. Tamrin usani. Aina qalamuka ya abi? Aina qalamuki ya ummi? Aindaka qalamun ya Muhammad? Aindaki qalamun ya Aminatu? Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazati? Ahadat daftaru laka ya Aliyu? Ahadat daftaru laki ya Fatimatu? Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Aina abuka ya Khalidu? Aina abuki ya Khadijatu? Aanta maridun ya Khali? Aanti maridotun ya Khalati? Aina bintuka ya Ammi? Aina bintuki ya Ammati? Alaka akhun ya Hamidu? Alaki ukhtun ya Su'ad? Maza indaka ya Akhi? Maza indaki ya Ukhti? Assalamu alayka ya Abi? Assalamu alayki ya Ummi? Kharaja Muhammadu minal bayti. Muhammadu kharajat Aminatu minal bayti. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Zahaba Abi ilal mustashfa. Zahabat Ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatis talatatif poli batu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti ilal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Naam ahsanti ummu hasbi di jalan as-sofa. Naam ajib as-su'al. Ahazad daftaru laki ya ummi? Jawab. Ahazad daftaru laki ya Fatimatu? Tidak, jawab pertanyaan saya. Saya hanya menanyakan kepada ummi hasbi. Oh ya, naam. Ahazad daftaru laki ya ummi? Jawabannya? Naam. Naam. Hazad daftaru li. Min aina anti ya ummi? Ana min Indonesia. A anti maridotun ya ummi? Apa Ustaz? A anti maridotun ya ummi? La. Ana. La. Ana sihatun. Aina baituki ya ummi? Ana til Baiti. Ana fi baiti. La. Pertanyaannya adalah aina baituki? Ana fi jalan as-sofa. Pertanyaannya adalah di mana rumah kamu? Tentu jawabannya rumah saya di baiti. Baiti fi jalan as-sofa. Syari as-sofa. Naam. Syari as-sofa. Alaki akhun? Naam. Li akhun. Naam. Madha indaki ya ummi? Apa Ustaz? Madha indaki ya ummi? Naam. Kalau pertanyaannya inda, maka jawabannya? Indi. Naam. Mada indaki ya ummi? Naam. Indi. Gak ada naamnya lagi. Langsung indi. Indi. Apa? Indi ummi. Indi ummun. Atau indi kitabun. Ummun bukan. Bukan indi. Yakni li. Indi ummun. Kalau indi? Li ummun. Li ummun. Kalau indi? Indi benda. Bukan manusia. Kitabun. Kolamun. Itu kita memakai indi. Indi. Kalau li. Kalau untuk orang kita memakai li. Li. Naam ahsanti ummu hasbi di jalan as-sofa. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan li ummi hasbi di syari as-sofa. Ahsan. Naam, tadi ada Ummu Hasbi yang ada di Asofa. Jazakillah khair atas partisipasinya. Ya, baik, kita terima penelpon berikutnya, penelpon yang ketiga di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan Ummu Arif Digraha. Iya, tafadhali. A'indaka qalamun ya Muhammad? A'indaki qalamun ya Aminatu? Aina baituka ya ustazi? Aina baituki ya ustazati? Ahaza daftarulaka ya Ali? Ahaza daftarulaki ya Fatimatu? Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Aina abuka ya Khalid? Aina abuki ya Khadijah? Aanta maridun ya Khali? Aanti maridotun ya Khalati? Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Alaka ahun ya Hamid? Hamidun. Ya Hamidun. Hamidun. Alaka ahun ya Hamidun? Alaki ahun ya Su'ad? Ma'za indaka ya ahi? Ma'za indaki ya uhti? Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayki ya ummi. Naam. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatil talibatu fil fasli. Kharaja ahi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Geraha. Naam. Ajib al-hiwar ati. Kaifa haluki ya ummi? Ana bi khair ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Min aina anti? Ana min Geraha Raja Wali ustaz. Aina abuki? Abi fil Medan. Wa aina ummuki? Ummi aidan fil Medan. Man tilkal fatatul lati ma'aki? Aji? Ma li fatatul lati ma'aki. Halaka ibnun? Halaka ibnun? Naam. Naam. Li ibnun. Naam, li ibnun. Masmuhu? Arif Mufti. Ismi. Naam, Arif. Ismuhu Arif Mufti. Ismuhu Arif Mufti. Alaki bintun? Li bintun. Naam. Naam li bintun. Li bintun. Masmuha? Masmuha Anisa Fitri. Ismuha? Ismuha Anisa Fitri. Alaki ahun? La, ma li ahun. Alaki ukhtun? Naam li ukhtun. Masmuha? Ismuha Fadilah. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Baiklah Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallah khairan li Ummu Arif di Geraha. Naam. Tafadhal. Iya, jazakillah khair buat Ummu Arif yang ada di Geraha atas partisipasinya, dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Umar di Delima, Bu ya. Iya. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. A'indaka kolamun ya Muhammad? A'indati kolamun ya Aminatu? Aina baituka ya Ustazi? Aina baituki ya Ustazati? Ahadad daftaru laka ya Aliyu? Ahadha daftaru laki ya Fatimatu? Min aina anta ya ahi? Min aina anta ya ukhti? Aina abuka ya Khalid? Aina abuki ya Khadijata? Khadijatu. Ya Khadijatu? Naam. A anta maridun ya Khali? A anti maridatun ya Khalati? Naam. Aina baituka ya ammi? Bintuka. Aina bintuka ya ammi? Aina bintuki ya ammati? Alaka akhun ya ya Hamid? Alaki akhun ya Su'ad? Maza indaka ya akhi? Maza indaki ya ukhti? Naam. Assalamu alayka ya abi? Assalamualaikum ya ummi. Naam, ahsan. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisu ilal fasli. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasatit talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Naam, ahsanti ummu Umar di Delima. Jazakillah khairan. Naam, ummu Umar ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khairin. Min aina anti? Ana min Bakan Baru. Aina abuki? Abi qad tufiyat. Naam. Wa aina ummuki? Ummi fi kulli. وَمَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي مَعَكَ؟ هُوَ زَوْجِي. مَا اسْمُهُ؟ اسْمُهُ جَسْنُر. نعم, kita lanjutkan. أَلَكِ أُخْتٌ؟ نعم, لي ما لي أُخْتٌ. أَلَكِ أَخٌ؟ نعم, لي أَخٌ. مَا اسْمُهُ؟ اسمه Abdul Ghaffar. Aindaki kolamun? Naam, li kolamun wahidun. Aindaki kitabun? Naam, li kitabun jadidun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Umar di Delima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran Bahasa Arab. Insyaallah para peserta semuanya telah paham dengan tujuan tamrin nomor 2 dan tamrin nomor 3 ini. Kita lanjutkan pada tamrin nomor 5. Iqra al-jumalul atiyah, karena juga tamrin nomor 5 ini masih mengulang ulang pelajaran atau kaidah atau nahu yang telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, yakni isim mausul seperti allazi dan allati, allazina dan seterusnya. Karena pelajaran-pelajaran yang ada pada ad-dars tsani asyar ini pengulangan daripada pelajaran yang telah lampau atau praktek muhadasahnya dari pelajaran yang telah lalu. Iqra al-jumalul atiyah. Kemudian tamrin as-sadis, akmil al-jumal al-atiyah biwad'i ismin mausulin munasibin. Sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan isim mausul yang sesuai dengan kalimat tersebut. Isim mausulnya yang kita letakkan adalah antara al-lazi dan al-lati pada titik-titik yang ada pada tamrin nomor 6. 10 kalimat yang ada pada tamrin 6 ini meletakkan allazi dan allati. Allazi untuk muzakkar dan allati untuk muannas. Contoh yang pertama, alkitab. Alkitab adalah muannas, muzakkar. Tentu yang cocok baginya adalah allazi. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Contoh yang pertama, alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Kalau alkitab kita roba kepada al-kurrasah, al-kurrasatu, maka isim mausulnya pakai allati. Al-Qurrasatul Lati alal Maktabi lil Mudarrisi. Al-Qurrasatul Lati alal Maktabi lil Mudarrisi. Seperti itu dalam contoh untuk tamrin nomor 6. Dan tamrin nomor 5 kita disuruh untuk membaca. Kita lihat mana yang kalimat yang muzakkar yang memakai allazi dan mana kalimat yang muannas yang memakai allati pada tamrin nomor 5 ini. Kita perhatikan untuk dan supaya kita bisa meletakkan allazi dan allati pada tamrin nomor 6. Bagaimana letaknya dan letak yang sesuai untuk allazi dan allati, yaitu kita lihat pada tamrin nomor 5, tamrin al-khamis. Bacaan tamrin al-khamis supaya kita bisa mengisi dan meletakkan isim mausul pada kalimat yang sesuai pada tamrin as-sadis. Nah, persilakan para peserta dan para pendengar untuk membaca tamrin al-khamis dan as-sadis. Fadhol. Baik, sahabat lidah rahimani wa rahimakumullah, kini kita masuki ke tamrin yang berikutnya, yaitu tamrin yang kelima dan keenam. Baiklah, sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Ibu Murnihati di Beringin Indah, Pak, ya. Ya, Pak Ustaz. Yang nomor 5, Pak Ustaz. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat allazi kharaja min baitikal ana. Karir ulang. Wa... Man. Ya, Pak Ustaz. Ulang. Man manfaat allazi, Pak Ustaz. Kalau kita lanjutkan. Atau kita langsungkan baca gimana? Minal fatalazi. Man, manil. Man, oh manil. Oh ya. Ulang Ustaz ya. Manil, manil fatalazi kharaja min baitikal ana wa ibnu ami. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad ya bintu kholati. Limanil fatah fatahul lazi alal maktabi. Ulang. Walil ulang Ibu Marniati. Kariri Rok Masalis. Pakai liman ya Pak Ustaz. Nam liman. Liman. Liman liman. Kalau ada dua sukun, kasrohkan yang pertama. Limanil. Limanil fatahal lazi. Miftahul. Limanil fatahul lazi alal maktabi. Ulang. Limanil miftah. Mim tu. Miftah. Limanil miftahul lazi alal maktabi. Naam, ahsan. Wa lil mudarrisi. Limanis sa'atu. Limanis sa'atu lati alas sariri. Ya li zauji ukhti. Naam. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Naam. Alqalamul ladzi fi haqibati maqsurun. As-sayaratul lati qarajat minal mustasfal ana lil tabibil jadidun. Ulang. As-sayaratul lati kharajat minal mustasfal ana lit-tabibil jadidi. Lit-tabibil jadidi. Lit-tabibil jadidi. Naam. Al-kalbul lati fil hadiqati maridun. Ulang al-kalbul. Kalbul lati. Kenapa al-lati? Oh ya kebunnya ni enggak ya salah Ustaz. Al kalbu. Hah? Al kalbunya. Oh yang mana kopinya Pak Ustaz ya. Nah. Oh iya Pak Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Iya. Al kalbu lazi fil hadiqati maridun. Naam. Al fatal lazi Al-Fatal Lazi Oraja Minal Masjidil Ana Ibnul Muazzin. Naam, Ibnul Muazzin. Ital Batotul Lati Tahta Sajaroti Libintul Fallahi. Libintil Fallahi. Libintil Fallahi. Naam. Al-Baitu Jadidul Lazi Al-Lazi Fizali Syari'il Lil wazir. Naam. Ad-darsul lazi ba'da hadhihi darsi. Ba'da hadzat darsi. Ulang. Ad-darsul lazi ba'da hadzar darsi sahlun jiddan. Naam. Manil fattatal lati jalasat amamal madrasati. Naam. Hiya talibatun min Malaysia. Naam. Atirkal haqibatil lati tahtal maktabi laka ya Khalid. Naam. La hiya lisodir Muhammad. Li sodiki Muhammadin. Naam, ahsanti Ibu Murniati, diberingin indah. Naam, apa ya artinya Alkitabul lazi alal maktabi lil mudarrisi? Kitab yang di atas meja adalah kitab dari kepunyaan guru. Naam, ahsan. Alqalamul lazi fi haqibati maksurun. Pena yang di dalam tas saya haqibati dalam tas celak apa? Dalam tas saya haqibati. Pena yang di dalam tas saya patah. Kalau tas kamu? Haqibatuka. Naam. Tas dia? Haqibatuhu. Naam. Tas kamu laki-laki? Perempuan? Haqibatuki. Untuk dia perempuan. Tas dia perempuan. Haqibatuha. Naam, ahsanti. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal ana litabibil jadidi. Artinya? Mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang milik dari dokter yang baru. Naam, dokter yang baru. Dokter yang baru. Kalimat dokter yang baru di sini dalam kaidahnya apa namanya? Sifat dan mausuf juga naat dan mudah Pak Ustaz ya. Naat dan man'ut. Naam. Naatnya tabibul jadidu. Naatnya yang mana? Naatnya itu sifat ya Pak Ustaz ya jadi. Naam. Atau bibinya man'ut. Naam. Jazakillah khairan Ibu Murniati, diberingin indah. Ahsanti. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu Murniati, diberingin indah, yang telah membaca dan mengartikan kalimat pada tamrin as-sadis ini. Jazakallah khairan. Tafadhal ba'daha. Ya, jazakillah khair buat Ibu Murniati, diberingin indah, yang telah berpartisipasi bersama kita di malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan SMS. Ini sudah ada satu SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada tamrin yang kedua, nomor 8, untuk akhun kenapa harus diganti menjadi ukhtun? Ya demikian Ustaz. Tamrin nomor 2 ini perintahnya adalah ikra kulla jumlatin minal jumalil atiyah summa ikraha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddihun fil misal. Karena misal pertama bagian muzakkar dan misal kedua yang sebelah kiri bagian muannas. Oleh karena itu, pada nomor 8, alaka akhun ya Hamidu, ya Hamidun, alaka akhun ya Hamidun. Kalau untuk muannatsnya, alaki, alaki, ukhtun ya Su'adu. Su'ad itu nama perempuan. Su'ad nama perempuan. Kita menggantikan yang muzakkar kepada muannats. Alaki ukhtun ya Su'adu. Naam. Itu karena Su'ad itu nama perempuan. Tentu kalau nama perempuan tentu pakai muannats. Contoh lagi yang nama Zainab, juga Maryam, itu alaki ukhtun ya Maryamu, seperti itu. Karena nama perempuan itu muannas. Apabila nama ada, kita jumpai nama perempuan, kita tujukan pada perempuan yang namanya tidak atau tidak mempunyai tamarbuto seperti Khadijah. Yang penting itu untuk nama perempuan, orang yang perempuan, tentu kita panggil dia dengan dhamir atau kalimat muannas. Nah, seperti itu. Jazakallahu khairan terhadap akhwana atau yang bertanya. Nah, jazakallahu khairan au jazakallahu khairan. Ya, mungkin maksudnya juga dari pertanyaan ini, Ustaz, dari pertanyaan 8 ini, bagaimana kalau akhun itu tidak diganti barangkali, Ustaz? Alaki akhun ya Su'ad, tetap begitu, tapi hanya diganti. Juga bisa alaki akhun ya Su'adu juga. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Abu Ismail. Tidak merubah akhunnya. Alaki yang dirubah alaka atau alakinya. Alaka untuk muzakkar, alaki untuk muannas, laka dan laki. Alaki akhun ya Su'adu. Naam. Seperti itu. Naam, jazakallah khair. Ya, dan ini juga ada pertanyaan SMS kedua, masih nomor 8 ini juga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa isim setelah huruf nida bisa ditanwin seperti yang nomor 8? Syukran. Kalau selain daripada nama perempuan, karena nama perempuan ghairu munsharif, tidak menerima tanwin, dan apabila nama yang munsharif yaitu atau alam, nama yang mempunyai asal atau yang munsharif bisa ditasrifkan ada asalnya. Contohnya Hamidun, dari kata Hamida Yahmadu, Hamidun itu yukbalu tanwin munsharif, namanya munsharif. Kalau tidak ditanwinkan berarti dia ghairu munsharif. Nah, al-alam ghairu munsharif. Kemudian itu perbedaan yang tanwin dengan yang tidak tanwin daripada isim, sebagaimana yang telah kita pelajari pada perbedaannya pada pelajaran yang telah lalu, sudah kita lewati beberapa di awal-awal belajar isim antara isim munsharif dengan isim ghair munsharif. Mana yang munsharif dan mana yang tidak munsharif. Naam, jazakumullah khairan ala su'alihi. Naam, sabadillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi jawaban atas pertanyaan SMS. Dan kembali kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhal Pak Amran. Minal fatal ladzi kharaja min baitikal kana huwa ibnu ammi. Minal fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad. Ia bintu khalati. ya bintu kholati limanil miftahil ladhi alal maktabi huwa lil mudarrisu lil huwa lil mudarrisi. Naam, ahsan. لمن الساعة التي على السرير هي لزوجي أختي. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran, أكمل تمرين السادس. نعم. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. القلم الذي في حاكباتي مكسور. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. الكلب الذي في الحديقة مريض. في الحديقة مريض. نعم. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. تلك البطاطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. نعم. البيت الحديد الذي في ذلك السارع للوزير. نعم أحسن. الدرس الذي بعد هذا درس سهل جدا. نعم. من الفتاة التي جلست من من ليس من من منيل منيل فتاة التي جلست أمام المدرسة هي طالبة من ماليزيا. تلك الحقيبة التي تحت المكتب لك يا خالد. لا هي لصديقي محمد. نعم أحسن. الكلمات الجديدة baca Pak Amran. الكلمة الجديدة العم أخو الأبي. نعم. الأمتي أخت الأبي. العمتو أخت الأبي. نعم. الخالو أخو الأمي. الخالتي أخت الأمي. نعم. الفلاح مستشفى الولادة. ما معنى الفلاح؟ الفلاح petani. مستشفى الولادة. مستشفى الولادة rumah bersalin. نعم. العمو. العمو ibu. العمو أخو الأب artinya أخو العمو saudara ibu. أخو الأب saudara bapak ini yang di atas bapak. Akhul abi saudaranya bapak. Al khalu akhul saudaranya ibu. Naam. Al ammatu ukhtul ab. Al amma ukhtul ab saudari ibu. Saudaranya dari ibu dari bapak. Ukhtul abi saudara dari bapak. Nah. Saya. Kalau al-khalatu saudara dari ibu saya. Ini yang bagian perempuannya, al-ammatu dan al-khalatu setara, sama-sama muannas. Al-ammu dan al-khalu muzakkar. Naam, ahsan, jazakallah khairan Pak Amran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan li Pak Amran di Sukajadi. Naam. Tafadhal ba'da Pak Amran. Iya, jazakallahu khair buat Pak Amran yang telah menelpon pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya. Salam. Iya, dengan Bu Lina di Fajar Ujung, Bu ya. Baik. Iya, silakan. Tafadhali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Manil fatal di khoraja min baitikal ana wa ibnu ammi. Manil fatatul lati khorajat min baitikal ana ya Muhammadun. Ya bintu khalati imanil fatahu allazi ala al-mastar wa lil mudarrisi imanista allati ala al-sarir ya li zawji ukhti akhmi. Naam. Lanjutkan. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-qalamul ladzi fi hakibati maksuri. Maksurun. Naam. As-sayyaratu allati kharajat minal mustasal ana lit-tabibil jadidi. Naam. Al-qalbul ladzi fil hadiqati maridi. Maridun. Al-fata minal masjidil ana ibnul azini. Muazini, nam. Tilkal batotul lati tahta sajaratai libintul fallahi. Nam. Al-bintul jadi al-baytu rumah ya Pak. Al-baytul jadidul lazi fi zalika syar'i lil waziri. Naam. Ad-darsul lazi ba'da hadzat darsi tahlun jiddan. Naam. Manil fatatu Allah. Manil fatatu jalasat amamal madrasati. Mausulnya mana? Oh ya. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati. Ya talibatul min manzili hiya. Ulang. Ya talibatun min mali liziya. Naam, ahsan. Atil kal hakibatul lati tahtal maktabil ya Khalidun. La ya li syodiqi Muhammadin. Naam, ahsan ti bu lina di pajar ujung. Naam, al kalimatul jadidah. Baca al kalimatul. Al ammu. Naam. Akhul abi. Al ammatu ukhul abi. Al khalu akhul ummi. Al khalatu ukhul ummi. Al-fallahu mustashfal wiladati. Naam, dhahatul jumlah min awal ila akhir. Yang mana? Al-kalimat al-jadidah. Al-ammu. Aqul abi fi padang sirimpuan. La, kalimatnya langsung yang mufrad itu amun, khal, al-amma, al-khalah, al-fallah, mustashfal wilada. Itu yang dimasukkan ke dalam jumlah. Al-ammu, terserah bentuk apa dalam kalimatnya. Terserah Bu Lina. Nah, tafadhol. Paman. Paman saya di Padang. Al-ammi si Padang Serimpuan. Kalau pakai sayanya tidak pakai alif lam lagi. Oh ya. Ammi fi Padang Serimpuan. Ammati fi Padang Serimpuan. Al-khalu fi Padang Serimpuan. Khalati fi Padang Serimpuan. Khalati fi Padang Serimpuan. Al-fallahu kesamu. Di sawah. Al-fallahu fil hadiqati. Naam, ahsan. Mustashfal wilada. Mustashfal wiladati fil mustashfal wilada. Mustashfal wilada fil kota Pekanbaru. Di Pekanbaru. Naam. Ajib as-su'al al-hiwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Ibu Lina telah alfa beberapa minggu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Min aina anti? Ana min Padang Timbuan. Aina abuki? Abuki Tufia. Abi. Abi Tufia. Wa aina ummuki? Ummi di Padang Timbuan. Alaki ibnun? Alaki ibnun? La. Mali? Mali ibnun. Alaki ukhtun? Naam. Li ukhtun. Alaki akhun? La. Ma akhun. Mali? Mali akhun. Alaki bintun? Naam. Li bintun. Masmuha? Ismuha Fatima. Afatimatu fil baitil ana? Naam. Fatimatu fil baiti. Ana fil baiti. Fi baitil ana. Naam. Ahazad daftaru laka laki ya ummi? Naam. Daftari. Ahazad daftaru. Naam, hazad daftaru. Naam, hazad daftaru. Li. Li. Indi daftaru. Ahazad daftaru laki ya ummi? Naam. Indi. Naam, hazad daftaru li. Kau pertanyaan. Naam, hazad daftaru. Li. Li. Karena saya bertanya laka. Oh ya. Hadza daftaru laka laki? Naam, hadza daftaru li. Kalau saya bertanya, a indaki qalamun? Naam, indi qalamun. Aina qalamuki? Hadza qalami. Hadza qalami. Naam, ahsanti, jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazahallah khairan li Ibu Lina di Fajar Ujung. Naam, tafadhal ba'daha. Jazakillah khair buat Ibu Lina yang berada di Fajar Ujung yang telah membacakan tamrin yang kelima dan keenam pada malam hari ini. Toyib, masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Kita terima, silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan tamrin yang kelima dan keenam ini dapat menghubungi di 0761 765 2255. Ya, di 0761 765 2255. Silakan. Kelihatannya mungkin sepertinya gampang-gampang sulit ya. Dilihat gampang tapi ketika dibaca agak sulit-sulit, terbata-bata juga lidah membacanya. Ya, silakan sahabat diri untuk memperlancar lisan antum semuanya dalam mempelajari bahasa Arab ini, untuk membiasakan lisan kita dengan bahasa Arab. Ya, tidak ada salahnya Anda membaca dan menjawab dengan benar latihan-latihan berikut ini. Nah, kita masih menunggu di 0761 765 2255. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, dalam pelajaran bahasa Arab ini tentu dengan berlanjutnya pelajaran kita, tentu berlanjut juga pengetahuan kita, bertambah juga pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Pada tamrin kita ini, kita mempelajari tentang penggunaan kalimat muzakkar dan muannas yang dimasuki oleh isim mausul. Kalimat muzakkar dan muannas dimasuki oleh isim mausul. Kalau muzakkar, tentu isim mausulnya juga muzakkar. Kalau muannas kalimatnya, tentu kita pakai isim mausul yang muannas. Dan juga sedikit kita membahas tentang fi'il. Pada tamrin nomor 3 tadi, kita telah mempelajari fi'il. Sedikit ta'rif atau definisi daripada fi'il madhi. Nah, pada tamrin nomor 3 itu di situ ada kharaja, juga zahaba, juga jalasa. Ada bentuk fi'il madhi. Dan juga kita bisa membuat contoh dari fi'il madhi dan fi'il-fi'il yang lainnya. Tentu kita dituntut untuk menghafal dan membaca, atau membaca kitab dan juga menghafal mufrad daripada atau fi'il daripada setiap kalimat. Kalau kita mempelajari atau untuk mengetahui dan menghafal fi'il ini, lihatlah kamus bahasa Arab seperti kamus Mahmud Yunus. Di situ ada fi'il madhi, juga fi'il mudhari, dan juga fi'il amarnya. Fi'il madhi yang pertama, kemudian fi'il mudhari, kemudian fi'il amar. Contohnya zahaba. Kalau dalam kamus kita cari huruf za, kemudian ha, ba. Lihat. Yang pertama kita mencari di dalam kamus huruf pertamanya, yaitu za. Kemudian yang kedua, cari huruf keduanya, ha, za, ha. Terus ke bawah, tentu kita mendapatkan tiga huruf ini, zahaba. Di situ juga tertulis fi'il mudhari'nya, zahaba yazhabu. Dan juga fi'il amarnya, izhab. Zahaba yazhabu. Untuk menghafal fi'il ini, tentu kita buka kamus dan juga hafal fi'il kosakata atau kata kerja yang ada. Contohnya membaca, qara'a, yaqra'u. Bagaimana kita tahu fi'il madhi dan mudhari' ini? Tentu kita menghafalnya. Kataba, fi'il mudhari'nya apa? Yaktubu. Tentu kita harus tahu dan hafal kosakata atau kata kerja yang seperti itu. Jalasa, yajlisu. Setelah itu, setelah kita mengetahui dan hafal fi'il madhi dan mudhari'nya, nanti kita juga fi'il amarnya, insyaallah kita telah bisa untuk mencari dan membaca buku dan juga bisa membuka kamus tersebut untuk mencari kata kerja atau kosakata yang kita inginkan dari buku yang kita baca. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita minta membaca terakhir untuk pelajaran kita ini. Naam, tafadhal. Naam, sahabat Indah, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, Ustaz. Iya, silakan, Muarif. Min. Saya baca di buku Kaidah Bahasa Arab ini, Ustaz. Kalau untuk menyambung isim yang tidak berakal itu disambung dengan alati, Ustaz. Seperti contoh di tamrin nomor 6. Nomor 4-nya, Ustaz. Tamrin 6 nomor 4. Al-Kalbu. Al-Kalbu. Tadi kan saya dengar dipakai Al-Lazi kan? Nah. Al-Kalbu itu kan tidak berakar gitu kan? Ya, boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Juga kita memakai Al-Lati. Oh, boleh Al-Lati, boleh Al-Lazi, ya, Ustaz. Nah. Karena Al-Kalbu, Kalbun, tidak memiliki tamar buto juga. Kalau dia juga gairul akil, nanti banyak yang gairul akil yang seperti itu. Apakah kita boleh memakai alati dan boleh memakai alazi? Tapi yang masyhur tentu melihat ciri-cirinya pada dia muzakkar atau muannatsnya. Tapi yang tepat, yang banyak, tentu kita memakai alazi, akal bu, alazi. Ya, juga boleh kita memakai alati. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya jazakillahu khair buat Ummu Arif yang ada di Geraha yang telah menelpon untuk kedua kalinya. Atas pertanyaannya jazakillahu khair. Ummu Arif tadi. Ya, Ummu Arif di Geraha dan Thayyib sahabat Hidayah, kalau masih ada silakan bagi penelpon berikutnya dapat menghubungi kita di line telepon 0761-765-2255 untuk penelpon terakhir yang akan membacakan tamrin yang kelima dan keenam pada malam hari ini. Dipersilahkan buat sahabat Hidayah semuanya. Nah, baiklah, definisi daripada fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara, dengan artinya telah, contohnya telah pergi, zahaba, telah keluar, kharaja, telah duduk, jalasa, kharaja, telah keluar. Berarti fi'il madi adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kejadian yang telah lalu atau yang telah lampau. Contohnya, zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Telah pergi Muhammad ke masjid. Kalau fi'il mudhari'nya itu kata kerja atau fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya, yakni yang berartikan sedang atau akan, sedang berlanjut atau akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Yakni yazhabu, sedang pergi. Yajlisu, sedang duduk. Yakhruju, sedang keluar. Yakhruju Muhammadun, sedang keluar Muhammad. Yazhabu Muhammadun, sedang pergi Muhammad. Kalau fi'il madhi, telah. Kalau fi'il mudhari', sedang. Ini kata kerja yang telah lewat. Itu fi'il madhi. Kalau kata kerja yang sedang dikerjakan, berarti itu fi'il mudhari'. Berarti tidak ada yang mau membaca untuk terakhir daripada akhir pelajaran kita pada malam hari ini. Berarti pelajaran kita pada malam hari ini diakhiri oleh Ibu Lina tadi dari pelajar ujung. Nah, baiklah, untuk melancarkan pelajaran kita ini tentu tidak terlepas dari kewajiban para mustami'in dan musyarikin untuk mengulang-ulangnya dan mencatat apa yang telah kita jawab daripada tamrin ini. Contohnya tamrin nomor 6 ini, apabila telah dibacakan oleh peserta yang lain di radio, tentu kita di rumah para mustami'in mencatatnya supaya kita bisa membaca sendiri di rumah kita masing-masing, supaya untuk murajaah dan mengulangi pelajaran ini lebih mudah. Karena manusia itu kadang ada lupa, karena dinamakan kita ini manusia karena sifat lupa kita itu banyak lupanya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syair atau sebuah kata-kata hikmah, menulis ini adalah untuk mengikat ilmu, sebagaimana seorang pemburu rusa, kalau dia telah mendapatkan rusanya, tentu dia ikat dengan ikatan yang kuat supaya rusa tersebut tidak lari, tidak lepas. Dan seperti itu juga ilmu ini, apabila kita tidak menulisnya nanti atau besok, tentu kita akan lupa. Oleh karena itu, menulis ini sebagai tali pengikat bagi ilmu. Oleh karena itu, pada mustami'in, dan musyarikin hendaklah menulis tamrin yang telah kita bacakan tersebut supaya ilmu itu tidak lepas, karena penyakit lupa selalu ada pada manusia. Oleh karena itu kita tekankan untuk menulisnya pada buku kita. Nah, insyaallah apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana biasanya kita akhiri dengan membacakan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.